Lho polisi-polisi iku saiki do hafal Asmaul Husna, hafal sebelum ngaji itu bareng baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Apal kabeh. Ana sing nganggo lagu kaya perang. Bismillahirrahmanirrahim. Arjuka ya adlul ighatsa wa dzufar. Mutawassilan bil ismil a'zami bal bi kulli ismin ata lillahi nasan au khabar. Habis baca Asmaul Husna, maca Yasin. Apal kabeh. Ijin komandan. Anggota Polres Bojonegoro ya apal Yasin kabeh. Aku gak ngapi-ngapina Bojonegoro, memang Bojonegoro. Apal Yasin kabeh. Makane sampean Mas, nek Bojonegoro numpak sepeda motor, sampean gak eleman, pas ana razia polisi, mbok wacake ayat kursi ben aman. Rangi ro mandi wong polisine apal Yasin kok. Wis aman duwe, wah iki ana ijazah iki. Kanjeng Nabi arep hijrah dikepung tokoh-tokoh kafir Quraisy, al-gujo kafir Quraisy kayak aman do kesirep kabeh diwacake waja'alna min baini aydihim satwa wa min khalfihim satwa fa'syainhum fa hum la yubsirun. Ana razia kowe ra nganggo helm terus maca kuwi waja'alna min baini aydihim no Bojonegoro. Kuwi mek satu ayat dari surat Yasin. Nah, polisi Bojonegoro hafal Yasine kok. Aku nek cidhe panggah prit tilang kowe. Nah sampeyan nek ketilang gayane rak njaluk damai to. Damai Pak, damai Pak. Damai Pak, terus ngetok ke duit nggih mboten? Nah kira-kira duitmu itu karo polisi ditampani apa mboten? Ya ditampani, polisi cerdas kok. Nek gak ditampani berarti polisine bodoh. Polisi cerdas ya duit tampani, ning sak durunge nampani tekok dhisik ikhlas pora kowe. Ikhlas tagak, pengen aman, pengen selamat, ikhlas Pak, ikhlas Pak, ikhlas Pak. Ditampani karo polisi, duit dicekel, surat tilang ditokke, retret. Lho Pak, kok tetep ditilang Pak? Kowe kan ikhlas. Wis ikhlas gak usah rewel. Lah duite bagaimana? Duitnya masukkan kotak amal masjid. Polisi zaman nok. Duit nggo tuku rokok ya polisi mbiyen. Yang dimuliakan pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya dari forum komunikasi pimpinan daerah Provinsi Jawa Timur yang berkesempatan hadir, yang kita hormati pejabat utama Polda Jatim, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolresta Bes Surabaya, beliau Bapak Komisaris Besar Polisi Ruli Setiawan SIK bersama seluruh jajarannya, Pak Danrem bersama jajarannya, Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Akbar yang kita hormati, spesial saudara-saudara saya, Sekhermania Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, yang menjadi wasilah amannya, damainya, sejuknya Indonesia. Para jamaah rahimakumullah, karena pada dasarnya hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka seluruh aktivitas hidup kita harus kita niatkan yang baik, pikiran-pikiran kita harus baik, perilaku kita harus baik, hati kita harus baik, semua harus kita lakukan dengan cara yang baik, dengan semangat melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk menjadi yang terbaik. Peringatan Hari Santri malam ini harus bisa memotivasi kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang berjiwa santri. Allahumma shalli ala Muhammad. kata santri kalau ditulis pakai huruf hijaiyah itu terdiri dari 5 huruf yang masing-masing huruf punya arti kalau ditinjau dari disiplin ilmu otak atik matuk. 5 huruf hijaiyah dari kata santri ini juga selaras dengan dasar negara kita Pancasila yang silanya ada 5. Santri kalau diturus pakai huruf hijaiyah, pertama sin, artinya salikun ilal akhirah, orang yang menempuh jalan kehidupan menuju akhirat, fokus kepada nilai spiritual yang itu senada dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Ayat Qur'annya qul huwallahu ahad la ilaha illallah. Huruf kedua nun, artinya naibun anil masyayikh wal ulama, santri itu siap menjadi pengganti, penerus estafet perjuangan para ulama, para masyayikh, manusia-manusia mulia akhlaknya, kuat imannya, tinggi ilmunya. Ini cocok dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat Qur'annya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Huruf ketiga ta, artinya tarikun anil ma'asi wal iftirah, meninggalkan maksiat-maksiat dan perpecahan, menjunjung tinggi ukhuwah, persaudaraan dan persatuan, sehingga ini senada dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Ayat Qur'annya juga ada wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Huruf keempat ra, raghibun fil khairat wal hikmah, cinta dengan berbagai kebaikan, manfaat dan hikmah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Yang kelima ya, itu yakin birahmatillah wa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakin mendapatkan kasih sayang Allah, syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iki wong Indonesia apa wong Amerika to kok gak nyaut? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau dari sisi yang lain, santri ditulis dengan abjad A B C D E F G H S A N T R I, dari disiplin ilmu otak atik matuk lagi, S nya sanggup, A nya ajek, N nya neruske, T nya tuntunan, R nya rasul, I ilahi. Santri harus sanggup ajek neruske tuntunan rasul ilahi. Dari sisi yang lain, santri terdiri dari 2 suku kata, san dan tri. San diambil dari bahasa Arab ihsan, tri dari bahasa Jawa Sanskerta. Ihsan artinya kebaikan, tri artinya 3. Maka santri itu pribadi yang mempunyai 3 kebaikan secara terpadu. Berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada sesama manusia, berakhlak baik kepada alam semesta. Ihsan bahasa Arab sebagai simbol agama, simbol Islam. Tri bahasa Jawa Sanskerta sebagai simbol budaya, sebagai simbol tradisi. Maka tahu ini Arab, ini Jawa. Tahu ini agama, ini budaya. Ngerti ini Islam, ini tradisi. Tidak dipertentangkan, tidak diperkhilafkan, tapi dijodohkan, dipadukan, sehingga santri itu mampu membudayakan Islam dan mengislamkan budaya, mengislamkan masyarakat sekaligus memasyarakatkan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek diringkes para jamaah, dadi wong sing apik. Wong kuwi nek apik, uripe mesti ayem, tentrem, aman. Amin Allahumma. Wong kuwi nek elek, uripe mesti susah, gelisah, gak aman. Sehingga kalau kita ingin tahu yang kita lakukan itu baik atau jelek, gampang. Melakukan apapun kalau hati kita ayem, tentrem, berarti yang kita lakukan baik. Melakukan apapun kalau hati kita gelisah, susah, berarti yang kita lakukan jelek. Halo. Solawatan, zikir kayak gini susah apa seneng? Berarti ini baik. Ketika lagi baca Quran, lagi tahajud, gelisah apa gembira? Berarti baik. Nyolong. Orang kalau melakukan kejelekan, gak mungkin tenang. Jangankan manusia, kucing saja ketika yang dilakukan benar baik, mesti tenang. Dikei pindang karo majikane, rong piring, amblas, ambo ono bledek kaya apa, tenang, khusyuk leh mangan. Tapi ketika pindang wis ditutupi rapet, lah kok dicolong. Ono wong liwat sriwet. Ndase wis mlebu separo niku dibatek meneh. Itu kucing. Wong yang ngono. Pokoknya wong kuwi nek apik bener mesti tenang. Nek elek salah mesti gelisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas-mas, sampeyan numpak sepeda motor, kok sepeda motore beres, surat-surate lengkap, helme standar, wis gak bermasalah, meskipun ono razia polisi ping pira wae mesti tenang. Ketok polisi razia ya tenang, wong bener apik, malah njaluk dicegat. Polisine disapa? Pagi Pak, pagi. Gak cegatan Pak. Jadi polisi gak prei. Tapi lek sampean sepedae gak beres, surat-surate gak lengkap, helme gak standar, wong bal plastik disigar talini rafia. Jangankan ada polisi razia, ono polisi parkir sepeda motor ngarepe warung mesti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal polisine meng ngarep ngopi. Kenapa manusia harus baik? Kalau manusianya baik, dunianya baik. Kalau manusianya rusak, dunianya rusak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah menciptakan dunia ini untuk manusia, bukan menciptakan manusia untuk dunia. Kita sing Jawa ora ngerti iki. Gusti Allah nggawe donya niki kangge menungso, mboten kok ngangge menungso, enggak nggawe menungso kangge donya. Mula watak-watakane donya ngetutke menungso. Yen menungsone apik, donyane ngetutke apik. Yen menungsone rusak, donyane ngetutke rusak. Padha karo kelambi digawe kanggo wong, ora kok wong digawe kanggo kelambi. Mula watak-watakane kelambi, kaadaane kelambi tergantung wonge. Lek wonge primpen ati-ati, kelambine awet. Lek wonge kaya sing joget-joget nokono mang,

Karena mungkin ketika teriak anti korupsi, anti korupsi, dia masih belum jelas bicaranya, belum bisa mengucapkan huruf R, belum dapat posisi, belum dapat kedudukan. Begitu dapat posisi, kedudukan, jabatan, ngomongnya udah jelas, R ceto. Dulu anti korupsi, anti korupsi, sekarang antri korupsi, antri korupsi. Nuwun sewu, uang sing pinter narik sumbangan kuwi urung karuan melu nyumbang. Uang sing senengane narik urunan kuwi urung karuan urun. Makanya kiai-kiai sepuh dulu, mohon maaf ya, itu kalau mengajar bukan cuma minter ke, tapi bener ke, bukan pakai alama bil kolam saja, tapi digabung dengan alam al insana malam. Pinter kuwi gampang, ono sekolahe, ono kampuse, ono fakultase, tapi bener itu enggak ada fakultasnya, enggak ada sekolahnya, enggak ada kampusnya. Mohon maaf, kalau pengen pinter hukum ada fakultas hukum, tapi belum ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran ada pakar hukum jadi maklar hukum, terlibat kasus hukum, wa akhirul kalam masuk hukuman. Pengen pinter pendidikan gampang, ada fakultas pendidikan, tapi sampai sekarang belum dibuka fakultas kesabaran. Yuk anakmu kuliah nyandi, alhamdulillah ketompo ning UINSA. Ngapek jurusan apa yuk? Jurusan sabar. Pengen pinter dakwah gampang, ada fakultas dakwah, tapi enggak ada fakultas keikhlasan. Makanya ojo kaget nek sampean ngundang kiai kon ceramah mulai gak disangoni grundel. Wong ora lulusan fakultas keikhlasan kok. Kiai-kiai sepuh dulu itu enggak ada titel-titel gelar-gelar kesarjanaan. Gak pati kurungu aku, tapi sukses mengantarkan santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh hebat, orang-orang mulia. Mbah Yai Soleh Darat Semarang itu kalau ngajar ngaji simpel sederhana, dilagok-lagok ke gek katean patekah mulang niku mengene tok. Sholat duhur patang rokaat, pirang rokaat le sekawan Mbah Yai? Yo bener, muga-muga barokah al-patekah waladolin amin. Diteruske sholat asar patang rokaat, pira le sekawan Mbah Yai? Yo bener, muga-muga barokah al-patekah sholat maghrib rokaate telu. Nek maghrib piro le? Tiga Mbah Yai. Oh iya bener, muga-muga barokah al-fatihah. Sholat isya, isya isya sesuai ya le, ndak lali kokean. Saiki duhur asar maghrib dieling-eling, muga-muga barokah al-fatihah. Mulangnya sederhana, dilagok-lagok ke sidik-sidik al-patekah. Tapi santri nih, lihat gadah santri namine Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kita di kiai-ne kiai se-Indonesia, mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Ngajine trimo salatur patang rakaat, muga-muga barokah al-fatihah. Enggak ada santri meleh namine Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaah nggih kata. Dadi Mbah Hasyim Asy'ari kali Mbah Ahmad Dahlan niku tunggal guru, ngantos belajar nduki Mekah, gurune sami, sanad dan nasab keilmuannya sama. Mula rukun biyen. Buri-buri rondok geger perkara beda kunut salat subuh. Jere NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. NU kudu kunut, Muhammadiyah ora usah kunut. NU kudu kunut, Muhammadiyah ora usah kunut. Dulu alhamdulillah sekarang aman, ora ana geger soalnya padha ora salat subuhe. Lah apa yang mau diribetkan? Duwe santri meneh putri. Santri putrine Mbah Yai soleh darati apal Quran 15 juz. Ngaji kitab tafsir suratul Fatihah. Setelah khatam 3 bulan berikutnya, santri putri ini nulis buku judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa santri putri itu? Ibu kita Putri. Putri Harum. Subhanallah, baru tahu kalau nama asli Ibu Kartini itu Harum ya. Kan harum namanya. Mbah Yai Ihsan Jampes niku sing ngarang kitab Sirojut Talibin. Kitabe iku digawe mata pelajaran teng gene Universitas Al Azhar Kairo. Ngertos Kairo nggih? Kulone semampir. Lha niku duwe santri kok bodoh lho, dikongkon ngaji. Ulangi tajwid ora iso muni qaf, ihdinash shiratal mustaqim. Ora iso muni qaf, ihdinash shiratal mustaqim. Ora iso. Ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Qiki. Qiki. Qaf, qaf. Ya ini rondok nesu itu diketak nggak sih, cetak muni kaf kok ra iso, kontan langsung iso. Yai sakit, ampun diketak. Tadi iso muni kaf niku bi barokatil ketakan. Rongge, dua santri dedel yuk, diulang orang nyantol, diulang orang nyantol. Le, kok dedel le? Enggih yai kulo niki dedel, mangapo? Pongkon mangap nih didoni yo. Itu gede. Pak. Terus plek mlebu cangkem. Leken. Lho mantun ngelek idune kiyaine. Langsung kecerdasannya mengalahkan santri-santri yang paling cerdas. Nah, santri saiki dikono ke ngono ya diurus, kiyaine duwe lara mengip ora. Jadi mboten namung ngangge allama bil qalam tapi allamal insana ma lam ya'lam. Ini konteksnya konteks ruhaniyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga beda dalam ilmiah, ngapunten ngapunten, sama di dalam ilmu, beda dalam guna. Sama dalam ilmiah, beda dalam manfaat. Bisa sama di dalam mau'idhah, beda di dalam inabah. Sama di dalam dakwah, beda di dalam ijabah. Nyun pangapunten. Podho-podho robbana. Lek sing memanjatkan doa itu Sayyidi Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Didengar Allah. Tapi nek lambemu. Nyun ngapunten nggih, nyun ngapunten. Ini tak ringkes ae waktune jane selawatan melih. Sehingga undur makola itu penting, tapi di sisi lain undur mankola juga penting. Kan arek-arek nemu biasanya ngomong, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Niku yo bener, tapi yo ono gak bener. Dari sisi bener, lihatlah apa yang dikatakan, meskipun yang mengatakan anak kecil, meskipun yang mengatakan wong orang genah. Pokok monok manfaati ono hikmai ambil bener, tapi di sisi lain lihat pula siapa yang mengatakan penting, sehingga apa di tangan siapa bisa berfungsi beda untuk apa karena siapa. Baleni baleni, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Kene Mbah Yai Khalil Bangkalan diparingne nang Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, diutus ngaturne teng gene Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Lho, niku minangka dadi simbol mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Nek tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan dadi Nahdlatul Ulama, nek tekenmu

Saya ngomong masuk jelas tahu ketilang gak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Milo. Wah, setengah sebelas. Eh? Terus? Yuk, biar adil ya, sebentar saja, enggak usah lama-lama. Nah, nanti kalau iki kan beda karo biasane pengajian umum. Iki kan pengajian ora pati umum. Loh, artinya saya nunut guru saya. Ya, kalau di forum biasanya ngono kae yo sak jam setengah oke, rong jam oke, sementing cocok. Nek kaya ngene iki yo gak wani yo, kualat aku. Kualat, makane para sepuh Habib pangapunten niki mboten kan konsumsine panjenengan. Kula ngomongi begecil-begecil sing ngono kae. Allahumma sholli alaihi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wis, muga-muga Indonesia diparingi aman. Niki sesuai karo judule. Ya damai, ya sejuk. Sapa kuwi sing ngamanke? Ya wong-wong Indonesia dhewe. Mulane ngeten nggih. Pentinge ya allama bil qalam, ya allamal insana ma lam ya'lam. Nun sewu. Aja ngremehno pendidikan-pendidikan pesantren, aja ngremehno santri-santri. Mbakno ketoke jemburis-jemburis. Karena ada disiplin ilmu yang tidak kasat mata, yang tidak dimiliki oleh lembaga manapun kecuali orang yang berkepribadian santri, orang yang berjiwa santri, yang memiliki namanya al-hikmah wal barokah. Sehingga ketika yuk dirungok gitu Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor, Pak Karno dawuh, mohon usulan dari panjenengan untuk kebaikan bangsa ini, terutama di bidang pendidikan karakter generasi muda. Apa usulan dari Ki Hajar Dewantoro yang punya jargon luar biasa, ing ngarsa banteri, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi andayani. Sing ngentut mburi ngarep diarani. Usulannya kepada Bung Karno begini, Bapak Presiden, saya mengusulkan tolong madrasah-madrasah harus diutamakan, pondok-pondok pesantren jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dinomorduakan, apalagi dianaktirikan. Kenapa pesannya seperti itu? Jujur, yang mampu mengubarkan semangat jihad melawan imperialisme penjajahan itu ya para kiai. Ini yang melawan penjajah nunggune Indonesia ket biyen iki para kiai. Coba pahlawan-pahlawan nasional niku kata sing kiai. Nyun ngapunten, ana Kiai Mojo, alim. Kiai Imam Bonjol, alim. Ana Kiai Sentot Ali Basya, alim. Kiai Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku nami asline Abdurrahman. Hamilul Quran, apal Quran, menguasai qira'ah sab'ah. Sampeyan ngertine nek mek gambare Pangeran Diponegoro numpak jaran karo nyekeli keris ngene. Apal Quran, oh Kiai Sultan Hasanuddin, patah luar Jawa, ana Kiai Tengku Umar, iku sak garwane dadi pahlawan. Bunyai Cut Nyak Din, asli gak Cut Nyak Din jaman nu. Asli ana Bunyai Cut Mutia. Bunyai sing urung Bunyai iki Cut Keke, Cut Tari. Niku sing dereng Bunyai. Sehingga sampai sekarang para kiai terus menggelorakan NKRI harga. Ini semangat resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Wah, dahsyat. Nah, akhirnya yang perang ngusir tentara sekutu, poro kiai, poro santri, sampai pimpinane Pak tentara sekutu Jenderal Malabi Ijin komandan, sing mateni dudu tentara, dudu polisi. Urung eneng tentara, urung eneng polisi yo. Santri, saya tahu itu pas ndelok filme. Loh, cikal bakal dari TNI Polri itu juga para santri. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga waktu perumusan negara Indonesia, karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam, ono sing ngarep gawe negara Islam. Mbah Hasyim Asy'ari gak setuju. Mbah Wahab Hasbullah gak setuju. Lah kok wong sing ngarep gawe negara Islam kuwi ngetokke dalil, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Mbah Wahab terus dawuh, kuwi ora kanggo nggih negara. Ayat kuwi kanggo individu. Dadi kiai-kiai niku ketingale meng sarungan klumbrak-klumbruk, tapi wawasan berpikir dari kiai bisa mengalahkan ratusan profesor. Santri niku cerdas-cerdas, wong kulino dilatih mikir, maca kitab kuning ini mikir, bro. Iki dadi maf'ul mutlak apa dadi hal? Mikir. Mulane rata-rata santri-santri kuwi cerdas. Kenapa? Pesene jangan sampai menomorduakan pondok pesantren dikongkon ngopeni santri. Nyun ngapunten. Ya kiai-kiai itu yang punya daya, yang iso ngrumat umat, iso ngrukunke umat, soalnya duwe daya angon. Nek ten kene tembang lerir-lerir niku kan cah angon, cah angon. Sing iso angon niki kiai, namanya angon kuwi nang gurine wedhus. Nek nang ngarepe wedhus ora angon, blantek. Lho angon umat iki ora gampang. Wong nang gurine wedhus kapan wedhus mlakune wis bener, ya wis. Engko lek mblehar, gak bener, gak bener, gak bener, gak bener. Kuwi angon. Lah nek blantek nang ngarepe wedhus gelem ra gelem tarik seret nurut ora nurut datet. Mulane pemimpin iki kudu iso angon, pemimpin gak oleh dadi blantek. Nah, kalau para kiai niku subhanallah iso duwe daya ngengon sehingga dulu apa-apa itu kiai, dulu apa-apa kiai. Anak nakal moro kiai njaluk suwuk. Disuwuk alhamdulillah waras. Bojo cerewet moro kiai, yai bojo kula cerewet, nyuwun donga yai, kenek nggo bungkem cangkeme bojo. Mboten niku karo kiai kek donga, wacakno gampang, cilika cilikem bumi mengo cangkeme bojoku mingkem. Padahal kiyaine dhewe lagek bar dicelathu bojone. Dulu apa-apa ke kiai. Utange akeh ya moro kiai. Saiki gak wis ngerti nek kiyaine dhewe utange akeh kok. Dulu apa-apa ke kiai sehingga kiai menjadi ikon, sehingga kiai itu mampu apa ya, menjadi solusi dari segala problematika hidup masyarakat. Nah, sekarang mulai digeser, mulai digeser. Nah, jamaah rahimakumullah, akeh sing iri karo Indonesia. Gak iri gimana? Indonesia ini kaya. Emas paling besar di dunia ini di Indonesia. Gas paling akeh Indonesia. Tambang paling banyak Indonesia. Ngapunten ngapunten. Lah kalau mau menghancurkan Indonesia, merusak Indonesia, diperangi secara fisik, gak mungkin. Lah merangi Indonesia ya ora kok dicintesi siji-siji, perangi secara fisik. Enggak. Wong Indonesia ku hebat-hebat, sakti-sakti. Wong granat dipangan. Nuklir dipangan. Wong Indonesia kok ono nasi bebek sambal mercon. Mercon iki lho dipangan. Bakso granat, ini granat ana kono medeni wong, ana kene disujeni nganggo garpu dipangani. Indonesia luar biasa, kapal selam dipangan. Molen ya doyan. Tongseng ya doyan, malah Surabaya ana sing doyan rawon setan. Caranya bagaimana? Ngapunten ngapunten, umat dijauhkan dari kiai, dijauhkan dari ulama. Kalau umat sudah jauh dari ulama, pondok pesantren ditinggalkan, generasi mudanya dihancurkan pakai narkoba, selesai Indonesia. Simple, mereka punya rumus seperti itu. Tak beleni, tak beleni. Nek umat iki didohke teko kiai, pondok pesantren gak diramut, engko sing nom-nom niku dihancurkan, dirusak pakai narkoba aja. Udah, selesai Indonesia ini. Mula ini generasi muda terakhir pesan saya, 2 menit terakhir. Setelah ini kita sama-sama kembali bersolawat, berdoa. Kalian generasi muda, subhanul yaum rijalul ghad, santri-santri muda, kalian adalah tokoh-tokoh di masa depan. Ini bicara sejarah itu kan ada tiga unsur, ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan, ada dulu, ada sekarang, ada nanti. Mbok gak nyau tok. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka kalau dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua itu? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak berharap terhadap masa depannya lagi. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan idealismenya di masa lalu, tapi sudah tumpul ketika diajak bicara tentang masa depannya. Lah, orang muda itu siapa? Orang muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak pengalaman di masa lalu. Masing-masing punya karakter. Generasi tua suka bernostalgia. Generasi muda sibuk dengan realita. Generasi dewasa sibuk dengan realita. Kalau generasi muda selalu mengejar idealita. Maka orang tua itu biasanya suka cerita, orang dewasa sibuk kerja, anak muda paling susah kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi, tokoh dewasa sibuk dengan prestasi, menduduki kursi, rebutan posisi, kolusi, korupsi, dagang sapi, koalisi. Yang muda cuma bisa orasi, demonstrasi, ahli caci maki. Lah nek wis koyo ngene dadine ya ora karu-karuan to. Maka orang tua dulu itu punya filsafat yang hebat, suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Karena di dalam rumpun bambu itu tersimpan tiga kekuatan sejarah secara berjamaah. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya bongkotan. Bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bong. Sehingga kalau urusan berjuang, yang diseru bukan yang tua, bukan yang dewasa. Kalau diajak berbicara tentang masa depan, yang diseru, diajak perjuangan, bukan bongkotan, bukan pring, tapi mari bong, rebut kembali. Orang-orang kok mari pring, rebut kembali. Sehingga negeri ini kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Anwar Zahid. Maka pemuda harus mempunyai filosofinya bung. Bagaimana bung itu? Satu, bung itu tegak dan runcing, jejek tur lancip. Niku bung. Ana bung kok bengkong, ketul, itu bukan bung harapan, tapi bung ancaman, mesti ngerusak barongan. Bung itu tegak lancip, tegak artinya idealis, lancip artinya kritis. Maka santri-santri itu harus idealis, punya cita-cita yang kuat, punya akidah yang kuat, tapi juga kritis, belajar dari pengalaman yang dewasa dan yang tua. Kemudian sifat kedua dari bung itu, dia selalu ingin melampaui atasnya. Jangankan bongkotan yang sudah tumpul, bambu dewasa yang tinggi menjulang harus bisa disalip. Cita-citanya selalu begitu, aku harus lebih tinggi daripada bongkotan, aku harus lebih tinggi daripada pring. Itulah generasi muda, artinya kreatif. Generasi muda harus kreatif, karena bung itu bukan tuan dari tunggak, tapi dia itu tunas baru. Maka generasi muda itu harus jadi perintis, bukan pewaris. Pelopor, bukan pengekor. Penggerak, bukan penggertak. Punya karakter, bukan karaten. Luar biasa, bukan biasa di luar. Beradab, bukan biadab. Terpelajar, bukan kurang ajar. Ahli solawat, bukan ahli maksiat. ahli Quran, bukan ahli gendaan. Bongok. Aku harus lebih baik daripada yang dewasa dan yang tua. Punya semangat seperti itu, kreatif dan dinamis. Yang terakhir, bung itu sifatnya bung kuwi mesti jaketan. Ora ono bung kok udo ya ora ono. Bung kok sampai udo bahaya, kidekan uang penyet. Mulane bung kuwi nganggo jaket. Namanya, maaf bahasa Jawanya saya enggak ngerti, kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu. Nama jaketnya itu the slumpring. Ya, slumpring. Di samping berjaket, dia punya bulu-bulu halus tapi tajam. Kowe telusupen kuwi iso tetanus kowe. Maka pemuda itu harus eksklusif. Tapi eksklusifnya dalam rangka protektif, bukan untuk sombong, bukan untuk ujub, tapi dalam rangka protektif, eksklusif, bungkusen terutama sing wedok-wedok nduk, buntel ya nduk ya. Nek ora mbok buntel, mengko dikrokoti garangan. Bung ora buntelan. Bungkus dirimu dengan ilmu yang manfaat, akhlak yang mulia. Tapi yo kudu duwe senjata, alus tapi ngolehi. Pun niku mawon sing kula aturaken terakhir, ayo di awal tadi saya sampaikan apa wae sing apik, ngomong sing apik, tindakan sing apik, apa wae sing apik. Mergo al khairu yuhibbul khair wasyarru yuhibbus syar. Wong apik iku seneng bahas apik, wong elek seneng bahas elek. Wong nek omongane apik tandane wong apik, lek omongane elek tandane wong elek. Kapan wong niku apik donyane apik, kapan wong niku elek donyane elek. Kula niteni ten pundi-pundi, ana kiai desa niku nang ngomong ngene, alhamdulillah masyarakat mriki niku rukun-rukun, alhamdulillah iso kompak. Subhanallah, masyarakat yo rukun kompak. Tapi ono ning ngomongne ngene. Wis mbuh masyarakat kene iki angel diatur, masyarakat kene iki rusak. Ya rusak tenan. Makane kula nek nilai, nek ono wong sing ngomong masyarakat kene iki rusak, sing paling rusak ya sing ngomong kuwi. Sampean pikir dhewe. Sampean pikir dhewe. Makane ngendikane Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, rusake Indonesia iki mergo wong saiki do kakean cangkem. Ojo sok nyalahke wong, nyalahke kono, nyalahke kono, nyalahke kono, nyalahke kono. Ojo. Lah kowe kok wani nyalahke presiden iki berarti kowe luwih apik timbang presiden. Terus arep mbok genteni, terus negarane luwih apik ngono. Apa maneh ngapunten sing mbok salahke, mbok elek-elekke, dihujat, dicaci maki para kiai, para ulama, para habaib. Nuwun sewu saestu. Kula panjenengan niki, kula nderek ngelingke dulur-dulur kula. Demi Allah, ojo. Kulon jenengan ku levelnya jauh di bawah beliau-beliau, para kiai, para ulama, para habaib. Kowe ngelek-ngelek ke Habib elingo kowe. Kowe ora iso tekan Gusti Allah nek gak melalui mbah Habib. Kamu gak akan bisa sampai ke Allah tanpa melalui Rasulullah. Mulane Kanjeng Nabiku anta babullah, engkau Rasulullah adalah pintu untuk berjumpa dengan Allah. Kowe ora bakal iso tekan Allah nek gak melalui Rasulullah. Lah kok anak putune mbok lok-lokke, mbok hujat. Boleh tidak setuju, tapi menengo cangkemmu kuwi menengo. Kalaupun misalnya tidak setuju, meneng. Para kiai yang ngono, para habaib yang ngono nyun pangapunten. Beliau-beliau kalau malam mendekat kepada Allah, tadarruk, sujud, bersimpuh, nangis, ndonga. Lha kowe nek bengi ngopo? Kalaupun punya salah, manusia kok mesti. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang besar itu kelihatan besar. Nyun pangapunten para ulama, para habaib, kuwi wong bersih. Umpama kain ngono ya, putih, bersih, ge anyar. Ana kotore sithik ya cetho. Ning ilang-ilangane rak gampang to. Diguyang banyu srit ilang. Lah nek kula sampean ya mbok kotor kaya apa? Ya Allah, ya ora ngefek wong gombalmu ki ya. Gombal lama mbok ngetimal kotor kaya apa ya ora ketara, jibrat apa ceren ya ora ketara. Para kiai, para ulama, para habaib, cara banyune bening. Wening wis disaring, wis disuling. Umpama ana regete sithik ya ketara, ning digoling dicuthik regete lak ya wis ilang. Nenek kula sampeyan mbok kotor kaya apa ora ketara soalé peceren sapiteng. ayo ngurumangsani ngene lho rumangsa wis ayo ngurumangsani elek dhewe nyontoh Nabi Adam alaihi salam ketika terusir dari surga. Walaupun itu sesungguhnya skenario Allah, Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan istrinya, tapi rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masing-masing kita muhasabah, masing-masing kita introspeksi. Mari kita membenahi diri. Kalau masing-masing pribadi dari bangsa Indonesia mau berjiwa seperti ini, yang itu adalah jiwa santri tadi, insyaallah Indonesia aman, damai, sejuk. Terus les solawatan, karena mau di Islam ditampilkan, Islam ditampilkan tapi dibentur-benturkan, mpun gampang katut. Dah gile, maulid bid'ah, maulud bid'ah, maulud bid'ah, maulud bid'ah, maulid opo wae apik. Mau ad-dibai, mau al-barzanji, mau al-habsi, mau shimtud duror, mau syaraful anam, apik. Sing gak apik sing kakean mulut. Alias kakean co. Ngene iki ya karepe nek diharamke dibid'ahke kan ben adoh teko ulama, ben adoh teko habaib. Terus dihancurkan carane ngono kuwi. Lah nek kiai-kiai pondok-pondok pesantren, kiai-kiai kampung niku, kiai-kiai sing menjaga NKRI, Komandan, mohon izin diramut niku kiai-kiai sing sek murni urung mampu proposal. Urung wani ngubah kwitansi niku sing sek murni Allahumma Allahumma tenan. Nek sing wis klimis-klimis ngono kuwi ora nduk merawasno. Nungge, makane sampeyan lek ngarani adai ilallah, ora wong sing ceramah ngene iki, sing tukang adzan lho adai ilallah, sing resik-resik masjid lho adai ilallah yang sesungguhnya, sing mulangi tepeki, mulangi nawaitul wudhu'a, sing mulangi usul li fardhu dzuhri, sing mulangi syarat rukunin salat, kuwi sing adai ilallah. Ning ngono kuwi saiki wis ora mbok gatekke, kadang mbok lalekke perkara kowe ngefan mengidolakan sing mbok kenal nanggone dunia masa sampeyan. Kowe terus lali sing ngekei dasar agama. Mulane dengan momentum hari santri malam hari ini, masya Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa memperbaiki diri. Demikian sekali lagi Romo Yai Habib nyuwun pangapunten Engkang Agung Pak Kapolres, terima kasih kebersamaan ini sungguh indah. Mudah-mudahan kita dibersamakan fiddin wa dunya wal akhirah sampai sama-sama nanti berada di taman syurga Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.